Mitra Bisnis, pemerintah telah menetapkan jumlah hari libur nasional dan cuti bersama tahun depan sebanyak 19 hari. 15 hari libur nasional dan 4 hari cuti bersama. Libur nasional tahun depan bertambah 1 hari dibanding tahun ini setelah hari buruh 1 Mei ditetapkan sebagai hari libur nasional. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Telesindo Shop, Hengki Setiawan. Pak Hengki, apa komentar Anda melihat banyaknya hari libur ini? Iya sih, memang sih banyak ya teman-teman pengusaha juga mau komplain, tapi bingung kita mau komplain kemana gitu. Kita sih pengusaha kecil ya, kita mah ngikut aja lah. Tapi kalau misalkan regulasi sudah disepakati di pemerintah dan di DPR sudah memutuskan, ya kita mau ngomong apa abis? Kita orang rakyat kecil kita, Pak. Seperti apa, Pak, dampak yang ditimbulkan dari banyaknya hari libur ini? Ya pasti nggak efektif karyawan kita. Dan perusahaan pun juga tidak bisa maksimum juga. Kosnya pasti besar. Dari perusahaan juga banyak libur, nanti udah libur ada hari pijet-pijetnya juga lagi, itu pengaruh lagi. Itu jadi itu yang bikin kita jadi agak wanti-wanti gitu. Ada saran, Pak, terkait penerapan hari libur nasional? Ya harusnya sih ditinjau ulang ya. Ya nggak, ditinjau ulang aja. Mestinya didiskus dulu lah, didiskus dulu sama semua pengusaha, kan ada perkumpulan dari para pengusaha, karena itu lah coba didiskus, diputusin dulu, jangan sebelah pihak dari pemerintah doang gitu. Lalu bagaimana Bapak menilai penerapan hari buruh 1 Mei yang ditetapkan sebagai hari libur nasional? Nah itu satu kendala juga, itu juga bisa masih leluasa ya, pasti lebih leluasa ya, yang takutnya buru-buru ini ditunggangin sama orang yang nggak benar ya jadi kristruh gitu, takutnya itu aja. Tapi takutnya kan itu kan bisa menjadi satu, istilahnya benar-benar jadi bikin kekuatan juga buat mereka kumpul makin besar, kan takutnya kan kalau bisa ditunggangin orang yang nggak benar kan jadi kisruh, Pak. Jadi karena kan momennya satu hari itu kan ibu kan, jadi mereka ada ruang waktu berkumpul, itu juga jadi Pak, dikhawatirkan. Demikian Presiden Direktur Telesindo Shop, Hengki Setiawan. Saya Wendy Lim.